Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar sahabat Riyadul Jannah di mana saja berada, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian Sahih Bukhari biasanya tentunya kita adakan di Masjid Aisyah kemudian biasa kita adakan setiap hari Senin, tapi dalam waktu yang tentunya dalam kondisi seperti ini kami memiliki inisiatif tetap untuk mengadakan kajian Sahih Bukhari walaupun tidak secara langsung. Dalam arti tidak hadir para jamaah di masjid, tapi dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa kemajuan teknologi, maka kajian Sahih Bukhari tetap diadakan dan tetap akan kita lanjutkan dalam setiap pekannya, setiap hari Senin insyaallah. Walaupun di pekan ini kita awali di hari Selasa, karena pada hari kemarin, ya sebagaimana tadi telah disampaikan, ada kendala, ya sehingga tidak bisa berlangsung kajian di hari kemarin. Kita akan tetap meneruskan kajian Sahih Bukhari, ya, dan kita sedang membahas bahasan yang keempat dari kitab Sahih Bukhari, yaitu Kitabul Wudu. Hal-hal yang berkaitan dengan wudu. Ya, hal-hal yang berkaitan dengan wudu. Setelah kita membahas awal turunnya wahyu, kemudian kita membahas tentang masalah iman, kita membahas tentang masalah ilmu, dan hari ini kita membahas masih tentang masalah wudu. Kita telah sampaikan di pelajaran-pelajaran yang telah lalu untuk para penuntut ilmu yang mungkin waktu itu hadir di Masjid Aisyah setiap pekannya, kita sedang membahas kitab wudu, dan saya telah sampaikan di mana Imam Bukhari rahimahullahu taala tidak secara berurut mengetengahkan hadis-hadis seputar wudu ini, sehingga di bab ini Imam Bukhari mengetengahkan tentang pembahasan pembatal wudu, ya. Dan memang Imam Bukhari juga tidak seperti ulama hadis yang lainnya, di mana menyebutkan kitab wudu, ya, kemudian ada bab terpisah yaitu nawakidil wudu. Tapi Imam Bukhari di dalam kitab wudu ada bab kaifiyah wudu, hadis-hadis sejumlah kaifiyah wudu, tata cara wudu. Kemudian di Sahih Bukhari itu juga dicantumkan tentang adab qadha hajat, dan kita telah membaca sejumlah hadis tentang qadha hajat. Kemudian di dalam kitab wudu juga Imam Bukhari mencantumkan sejumlah hadis berkaitan tentang pembatal wudu. Nah, kita hari ini akan masuk ke bab yang ke-34. Jadi bab yang ke-34. Hadisnya adalah hadis nomor 178. Hadis nomor 176, maaf. Hadis nomor 176. Ya. Kita akan bacakan terlebih dahulu apa yang diketengahkan oleh Imam Bukhari. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala, babun man lam yara al-wudu'a illa minal makhrajaini minal qubuli wad-duburi. Wa qaulillahi taala, aw ja'a ahadum minkum minal ghaid wa qala ato biman yakhruju min duburi hidud aw min dzakarihi nahu qamlati yu'idul wudu'a. Wa qala Jabir ibn Abdullah, idza dhahika fis salati a'ada salata wa lam yu'idil wudu'a. Wa qala Al-Hasan, idza akhadha min sya'rihi wa adfarihi aw khala'a khuffaihi fala wudu'a alaihi. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, la wudu'a illa min hadatsin. Wa yudhkaru an Jabirna fi ghazwati dhatir riqa, farumiya rajulun bisahmin fanazafa dam faraka'a wa sajada wa madha fi salatihi. Wa qala Al-Hasanu, wa mazala al-muslimuna yusalluna fi jirahatihim. Wa qala Tawus wa Muhammad ibn Ali wa Atta wa Ahlul Hijaz, laisa fid dami wudu'un. Wa asara ibn Umar ba'thar fa kharaja min hadam wa lam yatawadda wa bazzaqa ibn Abi Aufa daman famadha fi salatihi. Wa qala ibn Umar wal Hasan, fi man yahtajimu laisa alaihi illa ghuslun muhajimihi. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, hadasana Adam ibn Abi Iyas qala hadasana ibn Abi Dhi'bin an Sa'id al-Makburi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalul abdu fi salatin makana fil masjidi yantadiru salata ma lam yuhdis. Wa qala rajulun a'jami, mal hadathu ya Aba Hurairah? Qala as-sautu ya'ni adardatu. Wa fi riwayatin ini fusaun aw durratun. Ya. Bab yang ke-34 ini bab yang memang terpisah, artinya di sini memisahkan sejumlah hadis masih tentang sifat wudu. Dan ini tentunya Sunanul Bukhari, artinya cara yang dibuat oleh Imam Bukhari itu agak berbeda dengan apa yang dibuat oleh Imam Muslim. Di mana para ulama yang menjelaskan tentang kelebihan Imam Bukhari dengan Imam Muslim, di mana salah satu kelebihan Imam Muslim itu dari sisi punya tertib yang bagus, punya cara penyusunan bab yang bagus, kemudian cara penyusunan hadis juga yang bagus, yang lebih itu. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala berbeda, di mana beliau tidak melihat itu. Jadi tidak melihat itu. Nah, lihat di sini bab orang yang tidak berpendapat. Jadi bab orang yang tidak melihat batal wudu kecuali segala sesuatu yang keluar dari dua tempat, empat keluar, yaitu kubul dan dubur. Jadi Imam Bukhari menjelaskan bab yang menjelaskan sejumlah yang tidak berpendapat batal wudu kecuar dari dua jalan, yaitu dari kubul dan dubur. Ya, dubur yang dimaksud adalah bagian dari belakang. Kubul adalah bagian dari depan. Ya. Ini berbicara tentang pembatal-pembatal wudu. Pembatal wudu yang dibahas oleh para ulama, yang dijabarkan oleh para ulama, di mana pembatal wudu secara global dibagi kepada dua pembatal wudu itu. Yang pertama adalah pembatal wudu yang mana para ulama ijma sepakat bahwa itu sebagai pembatal wudu. Yani mujma' alaih, yang para ulama sepakat. Jadi pembatal yang para ulama sepakat bahwa itu pembatal wudu. Yang kedua adalah pembatal wudu makhtalafa fihi ulama, yaitu yang para ulama berbeda pendapat. Jadi pembatal wudu, pemirsa, para pendengar yang dimuliakan Allah Ta'ala, dalam kitab-kitab fikih dan penjelasan-penjelasan para ulama, pembatal wudu itu secara global dibagi dua. Ada pembatal-pembatal wudu yang para ulama sepakat bahwa itu membatalkan wudu. Seperti apa? Al-ghaid, al-baul, hurujul mani, hurujul madi, ila akhirihi. Seperti ya, buang air besar, kencing, keluar madi, keluar mani, ya, ini sepakat. Dan yang lainnya ya seperti keluar darah haid, keluar darah nipas, maka ini membatalkan wudu. Dan itu ijma. Dan itu adalah ijma. Ya. Kemudian yang kedua adalah pembatal-pembatal wudu yang itu terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Yani makhtalafa fihi al-ulama. Para ulama terjadi perbedaan. Jadi terjadi perbedaan. Tentunya yang membatalkan wudu yang para ulama itu ijma, maka itu dilihat dari nas yang sharih sahih. Yaitu dari nas yang jelas dan sahih. Jadi min dalilin sahihin sharihin, dari nas yang sahih sharih jelas gitu. Yang jelas. Ya. Adapun yang kedua yaitu pembatal-pembatal wudu yang para ulama itu berbeda pendapat, yaitu mustanaduhu ijtihad bisababi ikhtilafi min jihati sihati ad-dalil au bisababi ikhtilafi yani fi fahmi ad-dalil. Adapun yang terjadi perbedaan di kalangan para ulama tentang pembatal-pembatal wudu itu adalah berkaitan dengan masalah yang sifatnya ijtihadiyah. Jadi yang makomnya makom ijtihadi. Seperti perbedaan akan kesahihan hadis. Jadi sebagian para ulama mengatakan sahih, sebagian para ulama mengatakan dhaif. Maka terjadi perbedaan. Ya, dari sisi membatalkan atau tidak. Jadi apakah membatalkan atau tidak? Seperti umpamanya memegang dakar membatalkan wudu atau tidak gitu. Dan kita akan ungkap nanti. Atau disebabkan terjadi perbedaan dalam memahami maknanya gitu dari dalil itu. Seperti umpamanya kita akan lihat auja'a ahadum minkum minal ghaiti awla mastumun nisa, di mana para ulama berbeda pendapat apakah bersentuhan dengan istri batal atau tidak. Hal ini karena para ulama berbeda pendapat dalam memahami kalimat lamasa. Awla mastumun nisa, ada yang mengartikan hanya bersentuhan, ada yang mengartikan bahwa lamasa di sini adalah maknanya jima gitu. Nah, maka terjadilah perbedaan para ulama dari hukumnya karena perbedaan dari sisi memahami makna dari kalimat lamasa. Nah, maka Imam Bukhari rahimahullahu taala ya di sini mencantumkan bab ya yang beliau mengatakan bab orang yang berpendapat. Bab orang yang berpendapat, bisa dikatakan begitu, tidak batal wudu kecuali kalau keluar sesuatu dari dua jalan. Jadi keluar dari dua jalan. Ya. Dalam istilah para ulama, makharaja an sabilaini, yang keluar dari dua jalan. Yang dimaksud adalah minal kubuli, kubul zakar. Kubul adalah zakar, kemaluan. Sedang dubur adalah bagian dari belakang. Suatu yaitu dari belakang. Lalu Imam Bukhari rahimahullahu taala mencantumkan ayat Al-Qur'an, ya. Aw jaa ahadum minkum minal ghaid. Ya. Atau salah seorang di antara kamu datang dari ghaid. Al-ghaid asalnya adalah al-makan munhafid. Ghaid itu hukum apa makna asalnya adalah tempat yang rendah, yaitu tempat orang menunaikan hajat. Tetapi bangsa Arab dikatakan kulama tolatis suhbah, tatkala orang itu banyak berinteraksi dan dekat dengannya, maka sesuatu suka dinamakan dengannya. Jadi sesuatu yang dinamakan dengannya. Padahal ghaid itu hukum, makna asalnya adalah tempat, tempat yang rendah. Ya, yang di mana orang itu suka menunaikan qada hajat di saat itu. Karena di saat itu belum ada yang dinamakan kakus, belum ada yang dinamakan WC gitu. Nah, maka menjadikan satu nama sesuatu yang keluar gitu. Padahal tadinya adalah tempat orang menunaikan qada hajat. Tempat orang menunaikan qada hajat. Tapi yang dimaksud dengan ghaid ini, ya, kalau dalam bahasa kita diterjemahkan yaitu buang air besar, ya, BAB gitu. Nah, kemudian di dalam Al-Quran tidak secara nas disebutkan tentang kencing gitu. Tentang kencing, tapi disebutkannya adalah buang air besar. Jadi buang air besar. Nah, dan ini adalah salah satu yang keluar dari dua jalan. Wa qala Atha, dan berkata Atha, yang dimaksud dengan Atha di sini adalah Atha Ibnu Abi Rabah. Piman yahruju min dubur hidud aw min dakarihi. Ya. Jadi sesuatu apa apabila keluar cacing dari dubur atau sejenis batu. Batu ya, mungkin kita kan suka ada orang kencing batu gitu ya. Kencing batu. Kalau keluar apa itu? Cacing dari dubur. Ya, orang suka ada cacingan gitu ya. Terkena cacing. Kemudian keluar batu dari dakarnya, maka menurut pendapat Imam Atha Ibnu Abi Rabah itu adalah membatalkan wudu. Jadi dalam pendapat beliau adalah membatalkan wudu, sebab itu masuk dalam kategori yang keluar dari dua jalan. Wa qala Jabir, dan berkata Jabir bin Abdullah, sahabat ini, idza dhahikat fi shalah a'ada sholata wa lam yu'idil wudu'a. Jadi kalau tertawa dalam sholat, maka mengulangi sholatnya tidak mengulangi wudunya. Artinya di sini menunjukkan bahwa tertawa tidak membatalkan wudu, ya, tapi membatalkan sholat, ya. Dan ini tentunya masalah pembatal sholat akan dibahas nanti di tempatnya. Wa qala al-Hasanu, yang dimaksud di sini adalah Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala. In akhadha min sya'rihi wa adfarihi aw khala'ahu fihi fala wudu'a lahu. Fala wudu'a alaihi. Nah, ini berkaitan dengan sila ini. Jadi kalau orang itu berwudu, kemudian kebetulan panjang kukunya, kemudian dipotong kukunya setelah wudu. Atau orang setelah wudu mengusap kepalanya, kemudian dia mencukur rambutnya. Atau orang berwudu dan mengusap hubnya, ya, dengan ketetapan yang kita akan jelaskan nanti tentang mengusap hub, yaitu disyaratkan ketika akan memakai kaos kaki atau hub adalah berwudu dulu, kemudian batal. Kemudian orang boleh tidak mencuci kakinya, tetapi mengusap kaos kakinya ataupun mengusap hubnya. Bagi yang mukim 1 hari 1 malam, bagi yang musafir 3 hari 3 malam, boleh tidak membuka kaos kakinya, tidak membuka sepatunya, hubnya yang menutup peti mata kaki. Maka apabila orang itu berwudu dengan mengusap khuf, setelah itu dia membuka khufnya. Jadi setelah selesai wudu, kemudian dia akan masuk masjid, umpamanya membuka khufnya, membuka kaos kakinya. Maka menurut Imam Hasan Basri, tidak ada wudu baginya. Artinya tidak batal wudunya dengan sebab itu. Waqala Abu Hurairah, dan berkata Abu Hurairah, la wudu'a illa min hadatsin. Tidak ada wudu kecuali dari hadas. Dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu telah mendefinisikan apa itu hadas, pusaun aw durratun. Keluar angin besar, yaitu bersuara kentutnya atau pes kentutnya, yaitu kentut yang tidak terdengar suaranya. Jadi Abu Hurairah mendefinisikan hadas adalah keluar angin. Jadi keluar angin. Wa yuzkaru an Jabir. Nah, ini dengan segat tamrid, bukan dengan segat jazm. Jadi dalam ilmu mushalah hadis disebutkan mu'allaqah, ta'liq mu'allaqat yang ada dalam Sahih Bukhari itu ada dengan segat jazm, ya, dengan fi'il mahmul. Kemudian ada dengan segat tamrid, yaitu dengan fi'il majhul. Ya, seperti di sini yudkar, tidak yadkuru, ya, tapi di sini yudkar. Yudkaru an Jabir. Anna Nabi sallam kana fi ghazwati dhati riqa. Farumiya rajulun bisahmin. Jadi para sahabat perang, dalam satu perang dinamakan dengan perang Dhati Riqa. Ada sejumlah sahabat yang terluka, terkena oleh panah. Jadi terkena oleh panah. Panazafahuddam. Maka artinya darahnya menetes dari badannya. Faroka wa sajada wa madha fi salatihi, lalu ia ruku, sujud, dan terus meneruskan salatnya. Jadi ada yang sedang sholat dalam peperangan, terkena panah, luka, sehingga ya, dari apa, darahnya mengalir dari badannya. Sahabat tersebut terus menunaikan sholatnya dan tidak memutuskan sholatnya. Nah, dalam riwayat ini menunjukkan bahwa keluar darah, ya, mengalir darah tidak membatalkan wudu. Artinya keluar darah yang dari badan tidak membatalkan wudu. Nah, ini dalam pendapat ini gitu ya. Wa qala al-Hasanu, dan berkata Imam Al-Hasan, yaitu kembali lagi Al-Hasanul Basri, ma zalal muslimuna yusalluna fi jirahatihim. Terus menerus orang-orang muslim itu sholat dengan lukanya. Artinya dalam sejumlah peperangan di zaman Nabi SAW, para sahabat sholat dengan luka yang ada dalam tubuhnya. Artinya luka kemudian darah mengalir, mereka tetap sholat. Jadi mereka tetap sholat, menunjukkan bahwa keluar darah tidak membatalkan wudu. Wa qala Tawus, itu Tawus ibnu Kaisan, tabi'in. Wa Muhammad ibnu Ali, wa Atta, Atta ibnu Rabah. Dan Atta di sini di zamannya banyak Atta. Ya. Wa Ahlul Hijaz, dan Ahlul Hijaz, laisa fi dami wudu'un. Jadi tidak ada wudu karena darah mengalir. Baik dia memegang darah, kalau ditakdirkan orang itu menyembelih, umpamanya menyembelih kerbau, menyembelih sapi, menyembelih unta, menyembelih kambing, darahnya terpegang, tidak batal wudunya, ya. Atau keluar darah juga tidak batal wudunya. Menurut siapa? Nah, di sini dikatakan Imam Tawus, Muhammad ibnu Ali, Imam Atta, dan Ahlul Hijaz. Wa asara ibnu Umar ba'tsarah wa kharaja min hadam. Kemudian Abdullah bin Umar itu satu ketika memeras ya mungkin sesuatu, kemudian keluar dari tangannya darah. Wa lam yatawadda, dan tidak berwudu. Jadi berarti di sini keluar darah tidak batal wudunya. Wa bazzaqa ibnu Abi Aufa daman. Pamadha fi salatihi. Kemudian keluar darah dari mulutnya, yaitu apa? Meludah. Kemudian keluar darah. Mungkin di sini bisa sejenis sariawan gitu ya. Sejenis sariawan kadang keluar dari hidung mimisan gitu, mimisan. Ini keluar juga dari apa? Dari hidung. Kemudian beliau disebutkan di sini keluar dari mulutnya. Dari mulutnya. Karena ini bagian dari makna itu. Maka beliau terus menunaikan sholatnya dan tidak membatalkan sholatnya. Waqala Ibnu Umar wal Hasanu, dan berkata Ibnu Umar dan Imam Hasan Basri, fiman yahtajimu, tentang orang yang membekam, orang yang dibekam. Ya, orang yang dibekam. Laisa alaihi illa ghuslu mahajimihi. Artinya tidak ada kecuali ya mencuci tangannya gitu. Atau tempatnya. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Bukhari mengetengahkan bab pendapat sejumlah ulama yang mengatakan tidak batal kecuali yang keluar dari dua jalan. Jadi tidak batal kecuali yang keluar dari dua jalan, yaitu minal kubuli wa dubur. Nah, makna dari perkataan Imam Bukhari berarti selain itu tidak batal. Seperti apa? Memandikan mayit, kemudian memikul mayit, jenazah, memandikan jenazah, memikul jenazah, kemudian bersentuhan dengan istri, kemudian keluar darah, kemudian muntah, ya, kemudian berbekam, kemudian mimisan, maka menurut pendapat Imam Bukhari, beliau menyebutkan sejumlah pendapat para ulama itu tidak membatalkan wudu. Lalu apa saja yang membatalkan wudu? Yang membatalkan wudu itu adalah yang keluar dari dua jalan. Kullu ma kharaja an sabilaini. Jadi setiap yang keluar dari dua jalan. Minal kubul wa dubur. Nah. Dan di sini tadi sudah dijelaskan bahwa pembatal wudu itu ada dua. Ada pembatal yang para ulama sepakat bahwa itu membatalkan wudu. Ada pembatal-pembatal wudu yang para ulama berbeda pendapat. Nah, lalu mana yang dikatakan sepakat, mana yang tidak? Yang sepakat tentunya adalah yang sifatnya bukan ijtihadiyah. Dala alaihi dalilun sahihun sarihun. Yaitu menunjukkan dalil padanya, dalilnya sahih dan sarih. Artinya jelas maknanya. Maknanya tidak mengandung dua makna. Maknanya tidak ada ikhtilaf itu di dalamnya. Maknanya tidak ada ikhtilaf di dalamnya. Adapun yang terjadi perbedaan di kalangan para ulama adalah disebabkan dua sisi. Imma bisababi ikhtilafi min jihati sihati dalil, imma disebabkan perbedaan dari sisi sahihnya dalil. Sahih atau enggak dalilnya gitu. Sebagian para ulama mengatakan sahih dalilnya, maka mereka mengatakan batal. Sebagian para ulama mengatakan tidak sah hadisnya, tidak sahih hadisnya, maka mereka mengatakan tidak batal. Atau sahihun lakin ma'nahu ghairu sharih au fihi ihtimal au fihi ma'nayan. Atau dalilnya itu sahih tapi memiliki dua kemungkinan maknanya, ikhtilaf dari sisi maknanya. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Taala, sebelum saya membacakan sejumlah hadis di sini, perlu juga diketahui setiap yang keluar dari dua jalan, yaitu dari kubul dan dubur, itu pun para ulama berbeda pendapat sebagiannya. Seperti apa tadi? Yaitu makharaja walakin nadhir. Makharaja min sabilaini walakin huwa nadhir. Yaitu yang keluar dari dua jalan tapi nadhir. Nadhir itu jarang makna kita. Seperti apa? Tadi keluar batu umpamanya dari depan. dari dakar. Ketika orang mungkin sekarang kita tahu sering adanya penyakit yang dinamakan penyakit kencing batu. Atau hurjudud, atau keluarnya cacing dari belakang. Ya, dari belakang. Apakah membatalkan wudu atau tidak? Ini memang ada perbedaan. Au hurujur rih minal kubul, laisa minad dubur. Yaitu keluar angin dari zakar, bukan dari belakang. Dan ini banyak menimpa kepada sejumlah kaum wanita. Kaum wanita, kalau laki-laki ya mungkin bisa dikatakan hampir tidak ada. Ya, kalaupun ada mungkin 1,001,000 gitu ya, atau 1,001,000 yang bisa mungkin pernah mengalami keluar angin dari dakarnya. Ya. Apakah membatalkan wudu atau tidak? Nah, ini ada perbedaan dan nanti kita akan tafsil jelaskannya, jelaskan. Kemudian apa yang juga terjadi perbedaan walaupun itu keluar dari dua jalan, yaitu damul istihadhah. Darah apa? Istihadhah. Yaitu darah istihadhah. Ya, jadi keluar istihadhah. Karena darah yang keluar dari para wanita itu ada tiga. Ya. Yaitu damul haid, damun nifas, damul istihadhah. Damun nifas, damul haid, damul istihadhah. Nah, maka keluarnya darah istihadhah, ada sejumlah para ulama yang mengatakan bahwa itu mewajibkan wudu dalam setiap sholat. Ada yang mengatakan tidak. Maka ini terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Walaupun itu keluar dari dua jalan. Jadi walaupun itu adalah keluar dari dua jalan. Nah, itu secara globalnya. Secara global tentang pembatal-pembatal wudu. Sekarang kita akan mencoba untuk menjelaskan satu atau dua hadis. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala hadatsana Adam ibnu Abi Iyas. Ini udah berkali-kali. Qala hadatsana ibnu Abi Dzibin an Sa'id al-Makburi, ini Sa'id ibnu Abi Sa'id al-Makburi, Kaisan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah Ta'ala meridui kepadanya, itu Abu Rahman ibn Sukhar Ad-Dausi. Qala, beliau berkata, Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, La yazalul abdu fi salatin maka nafil masjid yantadirus salata. Senantiasa seorang hamba akan dihitung salat selama ia di masjid menunggu sholat. Malam yuhdif, selama belum berhadas. Faqala rajulun a'jami, maka seorang a'jam, artinya orang yang bukan berbahasa Arab. Qala mal hadatsu, apa itu hadas ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah. Qala as-sautu, yakni adar totu. Yani beliau mengatakan adar totu. Dalam riwayat yang lain Abu Hurairah menjawab pusaun au durratun. Ya, jadi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan dalam riwayat lain pusaun au durratun, yaitu kentut yang bersuara atau kentut yang tidak bersuara, itu dinamakan apa? Hadas. Ya. Hadis yang pertama ini, hadis Abu Hurairah, menjelaskan bahwa huru jerih keluar angin itu batal wudu. Jadi keluar angin adalah batal wudu. Jadi keluar angin adalah batal wudu. Dan keluar angin batal wudu yang dimaksud poin pertama dan utama, yakni minad dubur, yaitu dari dubur, bukan dari kubul. Minad dubur, dari bagian belakang. Dan ini telah terjadi ijma. Jadi telah terjadi ijma, artinya sepakat para ulama, ya, jadi sepakat para ulama bahwa keluar angin itu membatalkan wudu. Jadi keluar angin adalah batal wudu. Ya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi keluar angin adalah batal wudu, khurujur rih. Ya, keluar angin adalah batal wudu. Nah, disebutkan dalam riwayat lain tafsir dari hadas, dikatakan ana Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallam la tuqbalu salatun man ahdatha hatta yatawadda aw la taqbalu salata man ahdatha hatta yatawadda. Faqala rajulun min hadral maut mal hadatsu ya Abu Hurairah, qala fusaun aw durratun. Nah, dikatakan dalam hadis ini bahwa Abu Hurairah mengatakan tidak diterima salat seseorang yang punya hadas sehingga dia berwudu. Tadi dikatakan rajulun ajam. Dari mana? Dari hadrul maut, yaitu kota yang ada di negeri Yaman. Dia bertanya, "Mal hadasu ya Abu Hurairah?" Apa itu hadas wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Pusaun aw durratun." Artinya pusau itu adalah keluar angin yang tidak bersuara. Durratun adalah keluar angin yang bersuara. Nah. Kemudian pada hadis yang kedua yang dibawakan oleh Imam Bukhari, qala hadatsana Abdul Walid. Qala hadatsana Ibnu Uyainah an Zuhri an Abad Ibn Tamim an Amihi anin Nabi Hasan qala la yansarif hatta yasma sautan aw yajida rihan. Ya. Di dalam hadis yang kedua ini Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya adalah Abdul Walid. Kemudian dari Ibnu Uyainah, yaitu Sufyan Ibnu Uyainah. An Zuhri Muhammad Ibnu Muslim. An Abab Ibnu Tamim. An Amihi. Ya. Kemudian yang dimaksud di sini An Amihi yaitu apa? Abdullah Ibnu Zaid Al-Mazini. Qala la yansarif, dia tidak boleh keluar dari sholatnya hatta yasma sautan aw yajida rihan, sehingga ia mendengar suara atau mencium bau. Jadi di sini ditunjukkan bahwa kentut khurujur rih yu'rafu bi syai'aini, bahwa keluar angin itu diketahui dengan dua cara. Ima seseorang mencium baunya, ima seseorang ya mendengar suara itu. Jadi di dalam bab ini ataupun di dalam masalah ini dikatakan tentang apa keluar angin itu diketahui dengan dua jalan. Ya. Ima dia mencium baunya atau dia mendengar suaranya. Ya. Ima dia mendengar suaranya. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis yang pertama adalah hadis Abu Hurairah Hadis yang kedua adalah hadis Abdullah ibn Zaid. Nah, Imam Bukhari tentunya di sini memotong hadis. Sempurnanya hadis dalam riwayat yang lain, itu dalam riwayat Muslim, berbunyi annahu syaka ila Rasulullah ar-rajulu alladhi yatakhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'an fi sholati. Faqala la yansarif hatta yasma sautan aw jadida rihan. Dari hadis yang kedua ini dikisahkan bahwa ada seseorang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di dalam salatnya terjadi sesuatu. Jadi terasa di perutnya sesuatu. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, janganlah ia membatalkan sholatnya. Jangan ia mengatakan batal wudunya. Jadi dia tidak boleh membatalkan sholatnya. Dia tidak boleh menganggap telah batal wudunya, sehingga dia mencium baunya atau mendengar suaranya. Sini sebagai dalil bahwa keluar angin membatalkan wudu. Jadi, dan ini ijma para ulama. Jadi sepakat para ulama. Hururu jurih minawakidil wudu, bahwa keluar angin adalah membatalkan wudu. Hanya terjadi perbedaan di kalangan para ulama, yaitu keluar angin apabila keluar anginnya itu adalah dari kubul, yaitu dari depan, dari dakar. Ya. Walaupun kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini memang tidak terjadi kecuali di kaum Hawa. Jadi yang menimpa ataupun yang tertimpa penyakit ini ataupun yang mungkin keluar angin dari kubulnya itu hanya wanita. Ya. Kaum wanita, kaum laki-laki jarang. Dan kaum wanita pun umumnya adalah yang telah melahirkan. Yang telah apa? Melahirkan. Yang telah melahirkan. Nah. Maka para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama yang mengatakan batal karena mengambil kaidah umum bahwa pembatal wudu itu makhorja an sabilaini, yaitu setiap yang keluar dari dua jalan. Ya. Jadi setiap yang keluar dari dua jalan, maka termasuk keluar angin dari kubul salah satu makna keluar dari dua jalan. Ya. Jadi keluar dari dua jalan. Ya. Nah, ini kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah taala. Nah. Sementara pendapat ulama yang lain mengatakan bahwa keluar angin dari kubul tidak membatalkan wudu. Ya. Tidak membatalkan wudu. Kenapa tidak membatalkan wudu? Karena bukan minal ma'hud. Artinya bukan dari sesuatu yang biasa. Jadi dari sesuatu yang biasa. Nah, jadi bukan dari sesuatu yang biasa. Ya, sehingga ya mereka tidak berpendapat bahwa itu membatalkan wudu. Ya, jadi itu tidak dikatakan sebagai pembatal wudu. Nah, lalu yang rajih mana ya? Yang rajih mana? Bahwa yang keluar angin batal wudu atau tidak? Ya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah ini wallahu alam, apabila keluarnya nadir, jadi keluarnya jarang gitu ya. Dan itu terjadi pada kaum wanita, maka berwudu lagi itu afdal baginya. Tapi apabila keluarnya sering, bahkan mungkin ketika si wanita itu sholat dan keluar angin ketika dia sujud, ketika sujud atau gerakan, maka wallahu taala alam, ini adalah bukan yang dimaksud hurujur rih, yang dimaksud dalam kaidah dalam hadis itu. Karena bukan makna pusaun au durratun. Ya, jadi tidak makna pada pusaun au durratun. Ya. Karena umumnya walaupun keluar dari kubul dan itu umumnya pada wanita, itu tidak menunjukkan ada bau yang seperti bau yang dimaksud dengan kentut. Maka wallahu alam, apabila keluarnya sering dan itu juga akan memberatkan bagi kaum wanita, akan membatalkan banyak sholatnya dan mengulangi-ulangi sholatnya sehingga menjadi satu yang masyakoh bagi wanita, maka wallahu alam, baginya adalah tidak usah bagi dia untuk mengulangi sholatnya. Ya. Kalaupun dia keluar angin. Nah, jadi itu adalah pendapat yang rajih wallahu taala alam. Nah, sekarang kita akan ambil beberapa pelajaran dari hadis ini. Yaitu hadis Abu Hurairah dan hadis juga adalah Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama dan hadis kedua. Kita lihat di sini. La yazalul 'abdu fi salatin makana fil masjid yantadiru salata ma lam yuhdith. Wa qala rajulun a'jami mal hadatsu ya Abu Hurairah? Qala as-sautu yakni ad-dardatu. Yani ad-dardatu. Kemudian dalam riwayat yang kedua, yaitu la yansarif hatta yasma' sautan aw yajida rihan. Di sini ambil kesimpulan tadi bahwa khurujur rih min waqidil wudu. Keluar angin adalah salah satu pembatal wudu. Yaitu minal dubur, dari dubur. Ijma'an, dan itu adalah ijma'. Kemudian yang kedua dari hadis ini, fadlu intidarus salat. Intidarus salati ila salat. Dalam hadis ini juga menunjukkan keutamaan menunggu salat di antara salat. Intidarus salati ila salat. Menunggu salat. Itu apa? Al-mukthu wal itikaful fil masjid lintidari salati ila salat. Yani minas salati ila salat. Yaitu keutamaan itikaf, berdiam di masjid dalam rangka menunggu salat. Menunggu salat. Seperti umpamanya orang masuk masjid waktu maghrib. Dan ini yang paling gampang kita lakukan untuk kaum muslimin. Karena udah kerja. Menunggu sampai waktu isya. Maka menunggu sholat diam di masjid sehingga datang waktu sholat berikutnya dan tidak berhadas, maka itu dihitung sholat. Jadi dalam arti akan dapat pahala sholat. Dan inilah salah satu yang dipraktekkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kisah ketika bertamu kepada Imam Ahmad, di mana Imam Syafi'i ya menampakkan tiga hal yang membuat aneh murid Imam Ahmad. Pertama, makannya banyak ketika dihidangkan. Yang kedua ketika beliau datang waktu malam, duduk termenung, tidak sholat malam. Ya, dikirain ulama besar ya sholat malam sepanjang malam. Datang waktu subuh ternyata tidak wudu lagi gitu. Langsung sholat gitu. Maka heboh murid Imam Ahmad katanya, wahai imam, ini orang yang kau besar-besarkan katanya, makannya banyak, kemudian malam tidak sholat malam, kemudian datang waktu subuh tidak wudu. Maka ketika ditanyakan kepada beliau oleh murid Imam Ahmad, beliau menjawab ketiga-tiganya. Adapun aku menghabiskan makanan yang dihidangkan oleh Imam Ahmad karena aku tahu Imam Ahmad itu waro, tidak akan menghidangkan makanan hasil korupsi, hasil mencuri, hasil goror, hasil yang tidak halal. Ya, makannya pasti halal. Aku ingin menguatkan tulang belulangku dan fisiki kuat taat kepada Allah, ya, dengan makanan yang halal ini. Terjawab satu. Adapun aku tidak sholat sepanjang malam karena aku merenungkan hadis yang mana Nabi SAW berkata kepada anak kecil yang sedang sedih burung piaraannya mati. Dia berkata, ya Aba Umair, ma ada fa'ala bin Nugair. Wahai Abu Umair, apa yang sedang dilakukan oleh si Nugair? Maka aku mengeluarkan 1000 istimbat, 1000 kesimpulan dari hadis ini. Adapun aku tidak berwudu lagi karena aku menunggu sholat subuh dari sholat isya. Dan aku belum batal dari setelah sholat isya sampai subuh. Dan aku tahu menunggu sholat ke sholat adalah sholat. Jadi menunggu dari sholat ke sholat adalah sholat. Ya. Nah, maka di dalam hadis ini dijelaskan, yaitu salah satu keutamaan pahala menunggu sholat, ya, ya, menunggu sholat dari sholat itu dinamakan sholat. Jadi dinamakan sholat. Jadi i'tikaf itu dalam arti umum ada dua. Ada i'tikaf dalam arti i'tikaf setiap orang diam di masjid i'tikaf. Ya. Ada i'tikaf yang khusus yaitu i'tikaf di 10 hari ya, yang ukurannya ketetapannya ya, kemudian syarat-syaratnya gitu kan ditetapkan. Itu adalah i'tikaf 10 hari dari akhir bulan Ramadan. Tapi ada i'tikaf orang i'tikaf diam di masjid ya i'tikaf. Nah, ini keutamaannya, keutamaannya. Dan di dalam hadis ini juga ini menunjukkan bahwa, dan ini tentunya ditetapkan dalam hadis yang lain, orang menjaga tetap dalam toharoh itu lebih baik gitu. Nah, kemudian dalam hadis yang kedua, yaitu hadis hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, yaitu la yansarif hatta yasma sautan aw yajida rihan. Hadis ini juga menjadi satu kaidah penting dalam kaidah syariat Islam. Bahkan menjadi kaidah yang dinamakan khamsah min qawaidil kubra, yaitu lima yang merupakan lima kaidah kerangka terbesar dari kaidah syar'i. Yaitu apa? Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Bahwa keyakinan tidak bisa dikalahkan oleh syak, oleh keraguan. Bahwa orang itu beramal dengan yang yakin. Ya. Dimana di sini kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah taala, kalau orang itu terasa di perutnya, mungkin kalau orang mules gitulah bahasa ini, kalau orang Sunda ngusial gitu ya. Di perutnya ada sesuatu sehingga dia merasa was-was apakah udah keluar angin atau belum. Apakah dia batal atau tidak? Maka kata Nabi SAW, tidak boleh dia membatalkan sholatnya, tidak boleh menganggap dia batal wudunya, sehingga ia adalah mendengar suara atau mencium bau. Maka dari hadis ini ya keluar kaidah al-yakinu la yuzalu bisyak. Jadi keyakinan tidak bisa dikalahkan oleh keraguan. Da mayrubuka ila ma la yrubuka. Ya. Dan yakinnya sesuatu dengan wujudu syai, dengan adanya sesuatu. Nah. Kemudian kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah taala, di dalam kedua hadis ini ya, dan terutama hadis yang pertama itu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa para ulama di dalam menafsirkan sesuatu ya, itu menafsirkan terkadang menafsirkan dengan bagian dari makna yang dikandung. Jadi dari makna yang dikandung ya. Tidak menafsirkan kepada semua makna yang dikandung. Jadi tidak semua makna yang dikandung, tetapi menafsirkan, menjelaskan kepada sebagian makna yang dikandung. Nah, seperti di sini dikatakan makna hadas. Makna hadas. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ditanya, mal hadatsu, apa itu hadas? As-sautu, dalam satu riwayat pusaun audurratun, audurratun. Ya. Maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah ta'ala, dan di sini tariqah yang wajib kita pahami, cara itu, bahwa Abu Hurairah menafsirkan hadas dengan sebagian makna. Padahal makna hadas, kalau kita meneliti apa itu hadas, hadas itu segala sesuatu yang menghalangi sahnya wudu atau sahnya apa sholat, itu namanya hadas. Jadi hadas ini kan bukan hanya apa, bukan hanya keluar angin, keluar dari belakang, yaitu buang air besar, kemudian kencing, kemudian keluar mani, kemudian keluar mani, maka itu hadas. Bahkan menurut sebagian para ulama yang kita nanti akan jabarkan lagi, menyentuh istri adalah hadas, keluar darah adalah hadas. Tapi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu menafsirkan dengan sebagiannya. Jadi dengan sebagiannya, ya, sebagiannya. Nah, lalu bagaimana imam apa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menafsirkan sebagiannya? Maka ini ada dua cara ataupun ada dua kemungkinan maksudnya. Yang pertama, bayani ma huwa akhaf li bayani ma huwa yani a'zam. Artinya apa? Diterangkan yang paling ringannya, menunjukkan yang lebih dari itu adalah lebih gitu. Maksudnya begini. Kalau dikatakan keluar angin batal, maka otomatis keluar yang lebih dari angin lebih batal gitu maksudnya. Hadas. Jadi kalau keluar buang air besar ya lebih dari hadas gitu. Nah, kalau keluar angin saja itu membatalkan wudu, seolah-olah mengatakan kalau keluar lebih dari itu lebih membatalkan. Karena keluar angin saja batal wudu gitu. Maka ini adalah bidzikril akhaf libayani ma yani ma huwa a'zam akbar gitu. Kemudian yang kedua, bahwa di dalam posisi lain, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menjelaskan tentang kondisi sholat. Jadi menyebutkan sholat. Layak balullahu sholata ahadikum ida ahdath hatta yatawaddo. Tidak diterima sholat seseorang di antara kamu, ya, yang berhadas sehingga berwudu. Lalu dikatakan apa itu hadas? Ya, maka hadas itu keluar angin atau keluar angin yang bersuara ataupun yang tidak. Maka disebutkan dengan kesesuaian dengan kondisi pertanyaan. Orang lagi sholat, hadas, ya hadasnya apa? Ya, hadasnya keluar angin gitu. Kalau yang lain kan enggak gitu. Enggak mungkin orang sedang sholat, keluar dari belakang atau bersentuhan dengan istri atau yang lainnya. Karena tidak ada interaksi lain kecuali yang memungkinkan keluar angin tadi. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita juga di sini, apabila kita melihat satu penafsiran para ulama dalam satu makna ayat atau makna hadis, maka kita tidak boleh menafikan makna yang lain dari makna hadis ini atau makna ayat ini, makna ayat tertentu ataupun makna hadis tertentu, jika makna itu mengandung makna yang luas. Ketika makna itu makna yang luas. Maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah penjelasan judul dan penjelasan dua hadis yang saya bisa jelaskan dalam kesempatan sore yang berbahagia ini, dan kita menyisakan waktu untuk pertanyaan, ya. Kita belum menyempurnakan bab ini dari sisi penjelasan beberapa qaul ulama yang telah disebutkan dan beberapa hadis yang kita akan baca. Insyaallah kita akan sempurnakan pada pekan yang akan datang. Ya. Barakallahu fiik Ustaz, jazakumullahu khairan tentunya untuk ilmu yang telah disampaikan dari pembahasan tentang pembatal wudu. Masih dalam pembahasan tentang yang keluar dari kedua lubang yang membatalkan wudu. Dan untuk selanjutnya kita akan beranjak ke sesi tanya jawab. Kita akan buka bagi Anda pemirsa sahabat media Gema Islam yang ingin bertanya. Pada kesempatan sore hari ini kami persilakan melalui layanan SMS di nomor 0811-227-1600. Kami ulangi kembali di layanan pesan singkat melalui SMS di nomor 0811-227-1600. Baik, dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kesempatan sore hari ini. Kita akan bacakan langsung. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukumnya dengan menahan kentut Ustadz? Nah. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, menahan kentut ya. Menahan kentut ada dua gitu ya. Menahan kentut yang menyebabkan orang masyakoh baginya. Masyakoh itu menjadi berat baginya, kemudian akan menjadikan dia terganggu. Maka menahan seperti ini terlarang. Kita akan jelaskan nasnya nanti. Tapi kalau orang dalam arti menahan yang tidak mengganggu, dia bisa mampu menahan untuk dia ingin umpamanya qada hajat ya, mau kencing, mau qada hajat. Tapi biasa. Dia tidak mengapa, tidak mengganggu sholatnya ya, dan biasa juga bisa gitu untuk menangguhkannya. Demikian juga kentut, dia bisa menahannya. Ya. Maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Tapi kalau menahan qada hajat ya, kencing ataupun BAB ataupun kentut yang menyebabkan dia harus bergerak sholatnya sampai mungkin menahan gini kesana kemari, maka itu tidak boleh. Tidak boleh bagi dia ya, dia batalkan hatta ketika sholat itu. Karena inti dari ibadah itu adalah khusyuk. Ya, khusyuk. Kalau menyebabkan seseorang itu tidak khusyuk, maka tidak boleh. Maka Nabi SAW mengatakan, la salata bihadrati ta'an wala yadfa'ul al-ahbasan. Tidak ada sholat ya, bagi orang yang telah dihadirkan di depannya makanan dan dia ingin. Ya. Dan tidak ada sholat bagi orang yang menahan qada hajat. Ya, menahan qada hajat. Tunaikan dulu qada hajatnya. Kalau telah dikumandangkan sholat dan telah dikumandangkan berjamaah, iqomah, tidak mengapa dia tidak mendapat sebagian rokaat. Bahkan tidak mendapatkan berjamaah ketika dia telah meniatkan berjamaah, kemudian ada penghalang, maka dia tetap akan mendapatkan pahala berjamaah insyaallah. Barakallahu fiik Ustaz. Jazakumullahu khair untuk satu jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari hamba Allah di Tangerang. Ustaz, apakah yang bisa membatalkan atau batasannya saat kita bercumbu dengan istri atau sebaliknya Ustaz? Itu belum kita bahas ya tentang bersentuhan dengan istri ya. Tapi para ulama tentunya berbeda pendapat tentang bersentuhan dengan istri. Ya. Ada tiga pendapat. Menyentuh istri membatalkan wudu secara mutlak. Nah, ini prinsipnya kepada firman Allah Ta'ala yaitu surah Al-Maidah ayat 6, "Aula mastumunisa, aw ja'ahdukum minal ghaiti, aula mastumunisa." Di mana lamasa diartikan menyentuh biasa. Dan ini riwayat yang dinisbatkan kepada Abdullah bin Umar. Dan ini pendapat jumhur Syafi'iyah. Ini pendapat ulama Syafi'iyah. Ya, Imam Syafi'i. Pendapat yang kedua, bahwa menyentuh istri tidak membatalkan wudu sama sekali. Ya, tidak membatalkan wudu sama sekali. Dan ini pendapat yang dinisbatkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Karena Abdullah bin Abbas mengartikan lamasa di situ adalah jima. Di mana ayat itu menjelaskan hadas kecil yaitu qada hajat, kencing dan buang air besar, kemudian hadas besar yang mewajibkan mandi, yaitu jima. Jadi lamasa diartikan jima di situ. Nah, pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwa menyentuh istri apabila dibarengi dengan syahwat sehingga kemungkinan keluar air mani atau keluar air madi, maka itu membatalkan wudu. Adapun menyentuh istri kalau menyentuh mungkin biasa saja bersentuhan atau dipegang saja, maka tidak membatalkan wudu. Dan ini riwayat yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad rahimahullahu taala. Pendapat Imam Ahmad rahimahullahu taala. Nah, pendapat yang rajih dalam hal ini bahwa wallahu alam, menyentuh istri tidak membatalkan wudu, mencium istri tidak membatalkan wudu, kemudian bercumbu dengan istri tidak membatalkan wudu, kecuali kalau sampai keluar air mani atau keluar air madi, maka secara otomatis bahwa itu batal wudunya. Wallahu taala alam. Tapi nanti kita akan jelaskan perinciannya. Baik, Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz untuk jawabannya. Sebenarnya ada pertanyaan tentang bagaimana cara membedakan madi dan mani nih, Ustaz. Apakah kita bisa bahas, Ustaz? Kamu silakan, Ustaz. Antara mani dengan madi. Naam. Madi dan juga madi dengan mani. Naam. Ya, kita akan bahas di hadis berikutnya sebenarnya, di pekan depan, tapi mungkin pertanyaan sudah ada. Mani dengan madi apa perbedaannya? Mani adalah maun abiyadun ghalidun yaqabu biputurin. Air mani adalah air yang putih kemudian kental, ghalid, kental. Kemudian diakhiri dengan putur, artinya orang pasti akan ada lemas ketika keluar air mani. Ya, artinya akan diakhiri dengan perasaan ya melenturnya seluruh anggota badan lah gitu. Ya. Maka itu adalah air mani. Ya. Sedangkan air madi adalah maun abiyadun raqiqun. Yakhruju inda mulaba'atun nisa au inda tadakuriha. Wala yaqabu biputurin. Air madi adalah air yang putih kemudian encer. Jadi encer. Ya, encer. Kemudian tidak diakhiri ketika keluar itu dengan sesuatu yang badan itu lemas gitu. Badan itu berkurang energinya gitu. Kemudian perbedaan antara air madi dengan air mani. Air madi mani ya tadaffaq indal khuruji. Jadi keluarnya itu kencang gitu. Keluarnya ya semua orang paham itu ya insyaallah. Tapi kalau air madi ya seperti keluar gitu tanpa terasa. La yahusu, bahkan orang itu keluar tanpa terasa. Dan air madi itu keluar biasanya ketika orang imam menghayal perempuan gitu ya. Kemudian ketika bercumbu awal akan berjima gitu, maka itu dinamakan air madi. Dan di sana ada air lagi, satu lagi wadi namanya, baul madi, wadi mani. Dan ini kita akan jelaskan nanti insya Allah dalam perinciannya. Dan orang mukmin harus mengetahui semua ciri-cirinya dan sifat-sifatnya dan definisinya ya. Baik Ustaz. Insyaallah sahabat Medigema Islam, kita akan membahasnya lebih rinci lagi pada pembahasan hadis selanjutnya ya, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini datang dari Allah. Pak Ustaz, saya mau tanya, saya habis operasi pemindahan dubur. Sewaktu sholat buang angin tidak kerasa Ustaz, bagaimana sholatnya, apakah sah atau tidak? Ya kalau tidak terasa ya, tidak terasa dia tidak tahu keluar angin ya, bagi dia la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, maka tidak mengapa. Walaupun karena mungkin habis sebab operasi itu Zat. Iya. Ya, karena manusia tidak bisa ditaklif kecuali sesuatu yang diketahuinya, diketahui dirasa gitu kan. Ya kalau ragu berarti wudu setiap akan sholat gitu. Wudu setiap akan sholat saja. Itu solusinya gitu. Solusinya wudu setiap akan sholat. Kalau udah wudu kemudian dia tidak tahu apa keluar atau tidak, maka itu tidak ditaklif lagi. Jadi Allah tidak akan memberatkan kepada hambanya. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, barakallahu fiik. Semoga menjadi kejelasan untuk penanya. Pertanyaan selanjutnya ini di luar tema kita, tapi tidak mengapa, masih dalam pembahasan ibadah. Nah, ini dari seorang akhwat atau seorang ibu. Izin bertanya Ustaz, apakah wanita yang duduk menunggu datangnya waktu sholat di rumah juga mendapatkan keutamaan yang sama seperti kaum laki-laki yang menunggu datangnya waktu sholat di masjid, Ustaz? Jazakumullah khair. Para ibu, para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pintu kebaikan itu banyak. Pintu surga itu banyak gitu ya. Jadi ibu-ibu tidak perlu pengin menyamai semua yang Allah syariatkan khusus untuk laki-laki gitu ya. Ya seperti umpamanya keutamaan menunggu di masjid gitu ya. Bagi wanita ada pintu surga dari pintu yang begitu banyak gitu. Di mana baginda Rasulullah mengatakan wa buyutahunna khairun lahunna, rumah-rumah mereka lebih baik gitu. Nah, ada keutamaan apa? Keutamaan ibu menjaga wudu dan sholat sukul wudu. Di mana Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu dikatakan bahwasanya beliau telah didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam suara ceplek sendalnya. Suara terompahnya sudah terdengar. Lalu ditanyakan amalan yang rahasia baginya apa? Ternyata beliau tidak berhadas kecuali dia berwudu lagi, kemudian sholat 10 wudu. Jadi para ibu, para akhwat, para umahat, pintu surga itu banyak. Jika disebutkan satu pintu, ibu tidak perlu cemburu dengan pintu itu, karena pintu surga adalah banyak. Amal sholat itu adalah banyak, banyak. Umpamanya ada hadis dan para ulama berbeda pendapat, tapi hadis yang mengatakan barang siapa yang sholat subuh kemudian dia berzikir sampai duduk dia di masjid, terbitnya matahari ya, sehingga adanya syuruk ya, maka pahalanya adalah seperti pahala berumrah. Pahala berumrah ya. Maka ibu-ibu tanya, gimana kalau saya di rumah dapat pahala ini gak? Banyak pahala yang lain, berbakti kepada suami, mengurus anak, ya itu pintu-pintu yang lain. Wakorna pibuyutikunna, ya mengamalkan kebaikan-kebaikan, beramal soleh, mendidik anak, ya memperhatikan anak, pahalanya besar. Sehingga Nabi SAW mengatakan tidaklah seseorang itu dianugerahi dua anak perempuan, ya kemudian dia mendidiknya dengan yang baik, kecuali anak perempuan itu akan memasukkan dia ke surga. Dalam satu riwayat akan menjaga dia dari api neraka. Api neraka. Ya. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pintu surga ini banyak. Sampai kita tahu syariat, pintu surga ada 8. Ada yang Allah anugerahkan bisa masuk ke semua pintu. Yang jelas orang mukmin akan masuk ke salah satu pintunya. Ada pintu sholat, ada pintu sodakoh, ada pintu jihad, ada pintu royan, ada pintu ya babuli aiman, ada pintu walid, ada pintu la hawla wala quwata illa billah, ada pintu haji. Ya. Hal ini begitu rahmatnya Allah kepada hambanya, begitu luasnya kasih sayang Allah kepada hambanya. Setiap orang dia bisa mencari satu kelebihan untuk beramal soleh. Dan disinilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, ya, laki-laki dengan perempuan, fisiknya beda, ya, sebagian syariatnya beda, ini hikmah. Bahkan manusia Allah taala jadikan perbedaan. Perbedaan. Ya. Dengan ada standar yang umum, tapi Allah menjadikan perbedaan. Contoh, ada orang yang dianugerahkan kuat hafalannya. Ada orang yang ditakdirkan fisiknya kuat, tapi hafalannya tidak kuat. Ya, mungkin dia akan jadi, kalau dalam perang, ada yang ahli strategi, tapi dia lemah fisiknya, bisa dari kejauhan. Tapi dia bisa menghitung strategi. Gitu. Ada orang yang fisiknya kuat tapi strateginya lemah, maka dia bisa disuruh saja, kan itu. Allah menciptakan perbedaan. Allah menciptakan apa? Perbedaan. Ada orang yang mampu memimpin, ada orang yang hanya bisa dipimpin. Ya kalau semua orang bisa memimpin dan tidak bisa dipimpin kan repot juga. Ya. Jadi pahamilah nikmat bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan berpasang-pasangan, menjadikan berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Ya. Dan ini nikmat, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fik, Ustaz, untuk pencerahannya, nasihatnya, tentunya untuk penanya dan bagi kita semua. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, sebagai penutup pada jumpa kita, materi kita di kesempatan sore hari ini. Ini pertanyaan cukup panjang, Ustaz, sebuah cerita dari hamba Allah di Kalimantan Barat tentang yang tidak sempat sholat asar dikarenakan perkiraan sampai di lokasi tujuan itu masih dapat untuk sholat asar. Ternyata sudah maghrib dan sudah didirikan sholat maghrib, akhirnya sholat maghrib berjamaah, kemudian dijamak dengan sholat isya, baru sholat asar. Apakah benar yang dilakukan dari hamba Allah ini? Set pertanyaannya dan mohon petunjuknya. Jazakumullah khair. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semestinya sholat dalam waktunya ya. Kalau naik kereta maka sholat di kereta. Kalau naik pesawat, naik kapal, naik pesawat, maka sholatlah di pesawat, tidak mengapa. Jadi tidak boleh menangguhkan sholat asar sampai sholat ke sholat maghrib. Ya, mestinya. Mobil, hatta di mobil. Kalau bisnya tidak berhenti, ya, dan tidak memberikan waktu, sholat di bis. Ya, dengan semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Kecuali yang bisa dijamak. Ya, seperti duhur ke asar, maghrib ke isya. Tapi yang tidak, tidak boleh. Kalau terjadi sehingga ia tidak menunaikan sholat, maka dia tidak mengapa mengakhirkannya, tapi semestinya tartib. Yaitu apa? Asar dulu, maghrib baru isya. Jadi kalau lain kali kesempatan lagi terjadi mungkin seseorang seperti itu, maka harus tartib. Harus tartib. Sebagaimana sebagian para sahabat ketika oleh Nabi SAW dikatakan latussalu ila fi bani Quraidah, Nabi SAW mengatakan janganlah kalian sholat kecuali sampai di bani Quraidah. Maka para sahabat terbagi dua di saat itu ketika memahami perintah Nabi SAW. Sebagian para sahabat memaknai hadis ini yaitu kita harus cepat-cepat mendatangi Bani Quraidah itu, jangan sampai waktu malam. Bukan berarti ya menangguhkan sholat sampai di Bani Quraidah. Tapi ada yang memahami letterlek hadis itu, yaitu mengakhirkan sholat asar di waktu maghrib. Nah, diceritakan bahwa yang menunaikan sholat asarnya di waktu maghrib, maka mereka itu asar dulu, maghrib baru apa? Baru isya. Jadi yang terjadi seperti tadi, jadi perlu diperhatikan dua sisi ya. Kalau kita prediksinya tahu gitu ya, ini kan zaman sekarang tahu, udah tahu jamnya akan segini gitu. Maka naik bis ataupun naik kereta ataupun naik pesawat, sholatlah di pesawat, di bis atau di kereta. Ya, jangan mengakhirkan sholat maghrib. Maaf, jangan mengakhirkan sholat apa? Asar ke sholat maghrib. Tapi jika terjadi ya karena ketidakpahaman tadi ya, sehingga tidak menunaikan sholat di perjalanan atau prediksinya salah gitu ya, ternyata masuk waktu maghrib, kepepet atau mepet waktu maghrib, maka hendaklah sholatnya adalah tartib, karena kita wajib tartib dengan tartib sholat itu. Yaitu duhur, asar, maghrib, isya, yaitu tertibnya. Maka orang yang meninggal tadi, yang menjamak sholat duhur dulu baru asar, walaupun jamak takhir ya, maghrib dulu baru apa? Baru isya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khair untuk jawabannya dan semoga menjadi kejelasan untuk penanya dan tentunya bagi pemirsa sekalian. Dan untuk penutup Ustaz, di jumpa kita sore hari ini, barangkali akan ada yang disampaikan kembali oleh Ustaz, baik dari rangkaian materi ataupun nasihat, kami silakan. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi untuk materi kita sedang membahas sejumlah hadis yang menyebutkan pembatal wudu. Nah, pembatal wudu ini tadi telah disebutkan ada yang ijma para ulama, sepakat para ulama, dan tadi sudah disebutkan salah satunya adalah keluar angin. Ada yang para ulama adalah berbeda pendapat. Kemudian kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, hari ini ya, dalam kondisi-kondisi seperti ini tetap ya, saya menasihatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh kaum muslimin. Pertama, untuk senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, banyak melakukan amal-amal kebaikan, takwa kepada Allah, beristighfar, bertaubat. Kenapa kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala? Dua sisi yang harus kita pahami. Pertama, kita mengetahui bahwa musibah salah satunya adalah berkaitan dengan dosa seorang, dengan dosa kita. Jadi dengan dosa seorang mukmin. Maka untuk keluarnya kita dari musibah salah satunya dengan istighfar kepada Allah Ta'ala. Ya. Karena pintu kebaikan adalah istighfar. Allah berfirman, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama'a 'alaikum idrara wa yumdidkum bi anwalin bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa anhara." Memintalah ampunan kalian kepada Rabbmu, maka Allah Maha Pengampun. Allah akan menurunkan hujan berkah, ya, memperbanyak keturunan kalian, akan mengalirkan sungai-sungai, ya, mengeluarkan buah-buahan. Itu berkah dari kita beristighfar. Dan yang kedua, kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, amal soleh. Amal soleh. Memperbanyak sholat, kemudian kita berpuasa, ya, kemudian kita bersedekah, amal-amal kebaikan. Ya, kita tahu as-shadaqatu tudfi'u ghadaballah, bahwa sedekah akan menolak bala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi lakukan apa? Kebaikan-kebaikan. Yang kedua, tentunya kita meningkatkan ketawakalan kita kepada Allah. Ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar setiap mukmin itu tidak was-was dalam hidupnya hari ini gitu ya. Tidak selalu mungkin goncang hatinya, goncang jiwanya. Bahwa kita wajib mengetahui dengan begitu dahsyatnya musibah. Kaum muslim pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Bahwa kita juga harus melihat dua fakta. Fakta ya. Tapi bukan meremehkan, tapi kita harus tahu dua fakta. Fakta yang pertama bahwa kita mengetahui iman. Bahwa segala sesuatu terjadi dengan iradah Allah, dengan kehendak Allah, dengan takdir Allah Ta'ala. Ya. Dengan takdir Allah Ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua kita lihat bahwa fakta, ya, ada orang mungkin yang sangat menjaga, tapi terkena. Ada orang yang tidak menjaga, tapi tidak terkena. Tapi bukan jadi dalil bagi kita itu. Tapi sebagai dalil bahwa itu adalah takdir. Bahwa itu adalah berkaitan dengan ketetapan Allah. Maka walaupun begitu dahsyat apa yang kita lihat dari musibah ini, maka orang mukmin tetap dalam keadaan tegar iman kepada Allah bahwa semua itu adalah ya dengan takdir Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, bahwa orang mukmin harus senantiasa dalam penuh keyakinan, tinggi roja, tinggi pengharapan. Dalam bahasa kita dikatakan optimis. Optimis orang mukmin itu. Optimis. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat musibah ini. Bahwa Allah Ta'ala akan memberikan kesembuhan kepada orang yang ditimpakan kepadanya penyakit. Ya. Maka orang itu mesti thiqah Allah. Penuh keyakinan kepada Allah. Ada percaya diri. Ada percaya diri. Dengan itulah orang mukmin akan tegar jiwanya. Akan tenang jiwanya. Akan tenang jiwanya. Dan yang terakhir, bahwa orang mukmin juga diperintahkan menempuh sebab, yaitu sebab syar'i, sebab kauni. Ya. Karena para ulama kita telah mengatakan, waman tawakkal lil asbabil mujarrad faqad ta'na tauhidahu wa imanahu. Barang siapa yang berpegang teguh kepada sebab saja, ya, dan dia tidak bertawakal kepada Allah, maka dia telah mencacati tauhidnya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah dan tidak menempuh sebab syar'i, faqad ta'ana fi syari'atillah, maka dia telah menentang dan mencacati syariat Allah. Jadi telah mencacati syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada orang mengatakan, "Ah, sakit mah ini kan takdir Allah. Saya mah enggak perlu sehat, enggak perlu menempuh sebab, ada orang sakit kita dekati, ini penyakit menular, kan takdir, enggak usahlah." Gitu. Tapi orang rupanya ini udah ditentukan ini mayat ya yang terinfeksi dan telah ditetapkan meninggal karena corona. Dia katakan, "Wah, saya mah akan dikuburkan sendiri, akan begini, enggak perlu pakai SOP ini." Ya. Dia mengatakan tawakal kepada Allah. Ya, kita katakan tawakalnya ini bukan tawakal yang syar'i. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan, ya, dan mengatakan kepada kita, yaitu apa? Jangan menggabungkan unta yang sehat dengan unta yang sakit, gitu kan. Ketika Nabi sallallahu memberikan gambaran, maka orang mukmin harus menempuh dua jalan, tawakal kepada Allah dan menempuh apa? Menempuh sebab. Dan poin yang terakhir, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekedar ajakan bagi kita semua kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah taala. Ya. Bagi setiap di antara kita dalam setiap hal wajib kita itu mengamalkan ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikri kalau kamu tidak tahu. Ahlu dzikri dikategorikan ada dua. Al-ahlu dzikri fil awamir wa nawahi fi fiqhiddin, ada ahlu dzikri dalam berkaitan dengan faqih kepada agama Allah. Bertanya tentang halal haram, kita tanya ulama yang faham Quran, yang faham sunnah, yang faham aqwal ulama. Ada ahlu dzikri yang berkaitan dengan ilmu tajrubah, yaitu ilmu penelitian. Ya. Ya, kalau kita bertanya tentang kesehatan, sebagian kesehatan yang berkaitan di penelitian, orang bertanya tentang penyakit jantung, penyakit ini, ya. Tidak bertanya kepada ulama yang hafal Quran hadis, ya. Perinciannya, tanya siapa? Dokter jantung. Nah, maka demikian juga hari ini. Berkaitan dengan hukum kita tanya ulama, berkaitan dengan bagaimana kondisi yang seharusnya, berkaitan dengan penelitian ilmiahnya kita tanya ahli. Ahli. Contoh sekarang, bagaimana orang yang meninggal dunia karena virus corona. Ya. Ketika ahli kesehatan mengatakan ini harus begini, menurut kesehatan akan menimbulkan ini, virusnya akan menular begini-begini. Maka ditetapkanlah, ya. Maka orang faqih mengatakan hukum asal orang yang meninggal dunia harus dimandikan, harus dikafani, harus dikuburkan dan seterusnya, ya, disolatkan. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Islam memberikan jawaban. Kalau tidak bisa dimandikan dengan mandi yang cukup, seperti orang yang kebakar, cukup dituangkan airnya. Tanpa harus digosok, tanpa harus ini gitu. Kalau dituangkan air juga masih akan mungkin melepuh badannya, maka cukup ditayamumkan. Agama ini mudah. Kalau tidak bisa ditayamumkan dan tidak bisa dimandikan, maka tidak mengapa tidak dimandikan, tidak ditayamumkan. Ya, kan gitu. Kemudian apa? Dikafani. Kalau dikafani harus disertakan umpamanya apa dengan apa? Harus disertai dengan plastik. Harus disertai dengan peti untuk menjaga. Hukum asal umat Islam tidak begitu, gitu. Tapi apabila akan terjadi begini-begini secara kesehatan, maka dibolehkan. Ya, dibolehkan secara syariat. Kemudian hukum asal, hukum asal adalah menyolatkan kaum muslim sebanyak-banyak mungkin menyolatkan. Ya. Dan biasanya kita menyolatkan kan di masjid atau di rumah. Maka ambil menyolatkannya bisa di kuburan atau di lapangan. Dijauhkan mungkin tidak terlalu dekat yang menyolatkannya apabila itu masih memungkinkan. Kalau tidak cukup beberapa orang, yang lainnya bisa sholat goib. Kalau tidak memungkinkan, Islam itu adalah mudah. Dan kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak selayaknya seorang di antara kita tentunya apa menolak penguburan jenazah saudara kita yang muslim. Ya, kita ikuti apa prosedur dari ahli dan arahan dari para ulama kita, dan terutama di sini adalah MUI. Ya, karena kita semua kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah taala, bahwa kita adalah satu jas apa satu saudara al-mukmin kal jasadil wahid, dan ini harus senantiasa kita pahami untuk senantiasa kita berada dalam kebaikan. Demikianlah kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai tambahan untuk selalu mengingatkan bagi kita semua agar kita tentunya menjadi umat Islam yang satu dan tentunya menjadi bangsa yang satu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.